الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-9 dari kitab jual beli, kitabul buyu' dalam Sahih Muslim, bunyinya bab tahrim bai' sabrati tamri al-majhulati. تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. باب diharamkan menjual tumpukan atau kurma yang tidak diketahui takarannya. Kurma yang tidak diketahui takarannya dijual dengan kurma yang diketahui takarannya. Dijual, ditukar. Ditukar dengan kurma yang diketahui takarannya. Dalam terjemahannya, pengharaman menjual sejumlah kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang ditentukan takarannya. Yang diketahui, misalnya satu karung kurma dengan kurma dalam sebuah gudang atau dalam sebuah mobil truk, ya. Yang satu kurma lama, yang satu kurma baru, dan tukar menukar dalam komoditi riba ini tidak dibenarkan kecuali dengan ukuran yang sama, jenis yang sama, dengan ukuran yang sama, dan qabdan, artinya langsung di tempat. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi dalam hal ini, tukar menukar kurma yang satu tidak diketahui takarannya, yang satu lagi diketahui dengan qadar maklum, dengan ukuran yang diketahui, misalnya 1 kilo dengan yang ada dalam karung, ya, ditukar. Atau 10 kilo dengan yang ada dalam karung ini. Dalam karung itu tidak diketahui takarannya. Ini tidak dibenarkan, karena untuk yang sejenis dalam komoditi riba itu tidak dibenarkan berbeda. Tidak dibenarkan berbeda. Ini bab yang ke-9, ya. Dan kita baca hadisnya. Ada dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 3770, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Tahir Ahmad bin Amr ibn Sarah qala akhbarana ibn Wahb qala haddathani ibn Jurayj anna Aba Zubairi akhbarahu qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Jabir adalah sahabat Nabi. Ia berkata, naha Rasulullah SAW, Nabi melarang, an bai'is subrah, an bai'is subrah minat tamri, melarang dari menjual tumpukan dari satu tumpukan kurma yang tidak diketahui takaran kurma tersebut. La tu'lamu makilatuha, yang tidak diketahui takarannya. Bil kailil musamma minat tamri, dijual untuk mendapatkan kurma yang lain yang diketahui takarannya, ya, yang bisa di yang di, yang jelas takarannya, satu kilo atau satu sa' misalnya dalam takaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pembelinya kurma yang tidak diketahui berapa jenisnya, berapa jumlahnya, berapa takarannya, ini tidak diketahui sama sekali. Ini tidak dibenarkan sama sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Jabir ini. Naha Rasulullah Sallam an bai'is subrah. Subrah ini sebuah ungkapan yang maksudnya adalah kumpulan dari kurma atau yang lainnya yang tidak bisa ditakar. Ya, yang tidak bisa ditakar. Kalau tampak jelas, kalau satu tangkai itu berapa, ini sama sekali tidak bisa bisa diketahui takarannya. Kemudian penukarnya atau yang dibeli dari dengan kurma yang tidak diketahui takarannya ini adalah diketahui takarannya. Misalnya satu karung, ya, atau satu tangkai yang ada di batangnya, ini jual beli yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya, jual beli yang tidak dibenarkan dalam agama. Mungkin bisa dikiaskan kepada komoditi riba yang lain. Tukar menukar emas, ya. Tukar menukar emas ini juga harus sesuai dengan ukurannya, dan yang satu jelas, yang pembelinya juga yang ditukarkan juga jelas, ya. Atau gandum dengan gandum, ini komoditi riba yang lain. Garam dengan garam, ya. Intinya tukar menukar barang yang masuk dalam komoditi riba itu harus maklum, biqadrin maklum, yang ditukarkan jelas diketahui takarannya, yang ditukarkan untuknya, artinya untuk dibeli dengan benda ini juga diketahui takarannya. Ini hadis yang pertama, jelas Nabi SAW melarang. Naha Rasulullah SAW an bai' as-subra. Subra itu yang tidak bisa ditakar, yang tidak diketahui takarannya, dari jenis kurma untuk dibeli dengannya kurma yang diketahui takarannya jelas. Tu'ala allati la tu'lamu makilatuha bil kailil musamma, dengan takaran yang disebutkan, misalnya satu ton, ya. Ini jelas sekali takarannya, dengan misalnya saya beli satu ton kurma ini dengan satu truk, ya, satu truk itu bisa kemungkinan tidak bisa ditakar, akan datang satu truk kurma, akan saya beli yang ini, yang satu tidak diketahui untuk takarannya, yang satu jelas satu ton. Ini termasuk dalam konteks hadis ini. Hadis yang kedua, 3771, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, senada dengan hadis yang sebelumnya, ghaira annahu lam yadhkur min at-tamri fi akhir al-hadis, hanya saja dalam lafaz hadis kedua ini tidak ada sebutan kurma, ya. Dia lebih umum, apapun yang masuk dalam komoditi riba bila teman tukar menukarnya itu satu tidak diketahui takarannya, satu diketahui takarannya, termasuk dalam konteks hadis ini. Sementara hadis yang pertama itu tertuju pada kurma saja. Ini menunjukkan bahwa hukumnya bukan pada hanya pada kurma, tetapi pada yang lain berdasarkan riwayat yang satu ini. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan naha Jabir mengatakan naha Rasulullah sallam an bai' as-subrah la tu'lamu makilatuha bil kail al musamma. Ya. Benda atau makanan yang tidak diketahui takaran ditukar dengan yang diketahui takaran, ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama, baik itu kurma ataupun yang lain, berdasarkan lafaz hadis yang kedua ini. Di sini kita mungkin baiknya kita baca uraian sedikit di bawahnya, halaman 549. Perkataannya Rasulullah SAW melarang menjual sejumlah kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang ditentukan takarannya. Ini adalah pernyataan yang jelas tentang diharamkannya penjualan kurma dengan kurma hingga diketahui kesamaan jumlahnya. Ya, hingga diketahui kesamaan jumlahnya. Para ulama berpendapat bahwa tidak diketahuinya kesamaan jumlah dalam masalah ini sama seperti perbedaan jumlah dalam hal jual beli barang dengan barang, barter. Ya. Bahwa tidak diketahuinya kesamaan jumlah dalam tukar menukar ini seperti perbedaan jumlah. Kalau ketika kita tidak mengetahui ukurannya, berarti ketika tidak diketahui kesamaannya, maka pada hakikatnya tidak sama. Ya. Maksudnya sudah pasti tidak sama. Kalau sudah tidak bisa diperkirakan takaran antara satu dengan yang lain, dengan antara dua penukar dengan yang ditukar, ya, tidak diketahui kesamaan, kepastiannya adalah tidak sama. Pasti tidak sama. Kalau sudah tidak diketahui kesamaan, berarti pasti tidak sama. Oleh karena itu tidak dibenarkan jual beli. Makanya tidak, kemungkinan, tidak bisa dipakai kemungkinan. Ya, dalam bahasa Arabnya saya bacakan, ini sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama, li'annal jahla bil mumatsalah fi hadzal bab ka haqiqatil mufadalah. Li'annal jahla fil mumatsalah, ketika tidak diketahui sama atau tidak, berarti sudah bisa dipastikan tidak sama. Makanya samanya itu harus pasti. Samanya itu harus pasti. Kalau ketika tidak diketahui, ini kemungkinan sama, maka sudah pasti tidak sama. Kalau begitu berarti tidak boleh jual beli, karena persyaratannya harus sama. Persyaratannya jual tukar menukar ini harus sama. Kecuali kalau tujuannya jual beli. Saya punya yang kondisinya buruk, tidak sama dengan ini, tetapi saya tambah. Ini jual beli namanya. Tapi kalau tukar menukar, kesamaannya itu harus pasti. Kalau tidak sama, atau tidak dipastikan ketidaksamaannya, kalau dipastikan atau tidak dipastikan kesamaannya, maka dia tidak sama. Kalau tidak bisa dipastikan kesamaannya, maka ambil kesimpulan bahwasanya dia pasti tidak sama. Oleh karena itu tidak dibenarkan jual beli. Oleh karena itu tidak dibenarkan tukar menukar. Kalau jual beli boleh. Ya. Kalau jual beli boleh, tetapi kalau tukar menukar bila mana tidak bisa dipastikan kesamaannya, berarti sudah pasti tidak sama. Lalu bagaimana caranya? Harus pasti atau dipastikan kesamaannya. Harus dipastikan kesamaannya dalam takaran. Dalam takaran. Misalnya 1 ton, harus dengan 1 ton. Harus dengan 1 ton. Kalau seandainya berbeda, yang satu jenis lama, yang satu jenis baru, maka jual beli. Ya, jual beli. Bukan tukar menukar. Ya, bukan tukar menukar. Maka kaidah tadi sangat luar biasa. Lianna al-jahla bil mumatsala, karena ketidaktahuan terhadap kesamaan pada hakikatnya tidak sama. Ya, dalam tukar menukar. Kalau kita sudah tidak bisa memastikan kesamaannya, maka jangan tukar-tukar. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Saya memang butuh yang untuk mendapatkan itu, maka lakukan jual beli. Ya. Saya tidak bisa memastikan yang Anda punya, tapi kalau memang Anda ingin menginginkan yang saya miliki, mari kita jual beli. Apa? Anda hargai, ya. Anda hargai kurma yang Anda miliki itu berapa? Ya, dengan harga emas. Nanti kalau saya harga yang saya berikan itu lebih besar, maka Anda harus menambahkan. Ya, Anda harus menambahkan, jangan tukar menukar. Karena ketika kita tidak sama, ketika kita tidak bisa memastikan kesamaan apa yang Anda miliki dengan yang saya miliki, maka ini sama dengan kita pastikan tidak sama. Ya, kita harus pastikan itu tidak sama, karena kita tidak tahu dia sama. Ini kehati-hatian yang dibuat oleh kaidah ini dalam tukar menukar barang-barang yang masuk dalam komoditi riba, seperti kurma, gandum, garam. Ya, ini diantara yang kalau seandainya kita tukar menukar. Ya, ini pembahasan bab yang ke-9 ini, bila mana hendak tukar menukar kurma, dan memang sampai sekarang masih ada, ya, masih ada praktek transaksi seperti ini. Ya, praktek transaksi seperti ini, orang yang merasa jenis kurmanya, karena sekarang jenis kurma itu ada yang digandrungi dan yang tidak digandrungi dengan rasa. Ya, walaupun kurmanya tetap kurma sama-sama dipanen, tetapi ini rasanya berbeda dengan itu. Orang lebih suka salah satu jenis kurma, walaupun dari kualitasnya sama, tetapi rasanya yang berbeda. Rasa itu yang membuat orang ingin menukar. Ya, nah, sama dengan berasnya, sama dengan beras. Terkadang salah satu beras dengan kualitas panennya sama, misalnya 1 ton dengan 1 ton, tapi ketika orang menginginkan salah satu jenis beras karena rasa yang lain tidak diinginkan, maka gandrungnya orang membeli atau tingginya ke tingkat pembelian untuk salah satu jenis beras dengan yang lain berbeda. Maka ketika seorang pedagang ingin menukar, ya, ingin menukar kepada petani misalnya, atau kepada orang yang bukan untuk menjual, kamu kan ingin memakannya dan kamu suka beras ini, saya tukarlah. Dan harus pasti kesamaannya. Kalau tidak diketahui kesamaannya, maka sudah pasti berbeda. Walaupun kita tidak pastikan berbeda, tetapi dengan tidak tahunya kita sama, maka dia sudah bisa dipastikan berbeda, dan itu tidak dibenarkan untuk melakukan tukar menukar. Kalau memang hendak juga mendapatkan yang dimiliki oleh pihak yang kedua itu, maka dilakukan transaksi jual beli dengan menghargakan, ya, barang yang tidak jelas itu. Ini seharga segini saya beli. Nanti kalau saya ternyata lebih harga pasaran misalnya, kalau ternyata lebih rendah, berarti ditambah dengan yang lain. Ini maksudnya. Itulah bab yang kedua yang tadi kita bacakan sedikit uraiannya. Ya. Tadi kaidah yang saya bacakan. Ini adalah pernyataan yang jelas tentang diharamkannya penjualan kurma dengan kurma hingga diketahui kesamaan jumlahnya. Para ulama berpendapat, nah ini kaidah yang saya maksud tadi, bahwa tidak diketahui kesamaan jumlah dalam masalah ini sama seperti perbedaan, ya pastinya perbedaan jumlah dalam hal jual beli barang dengan jual beli barang dengan barang dalam kurung barter. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, kecuali sama jumlahnya, ya. Illa mithlan bimithlin, kecuali harus sama jumlahnya, sedangkan kesamaan jumlah tidak bisa dipastikan keberadaannya bersama ketidaktahuan seseorang dalam hal ini. Ya. Ya, kesamaan jumlah tidak bisa dipastikan kalau tidak tahu takarannya. Hukum menjual gandum dengan gandum, ya. Ini diantara komoditi riba, jewawut dengan jewawut. Ini sampai sekarang saya tidak tahu apa bendanya. Sejenis gandum juga. Ya, karena dalam bahasa Arabnya juga syair bin syair, hintah bin hintah, hintah. Ya. Ya, hintah bin hintah, syair bin syair. Ini dalam jenis dari jenis gandum. Ya. Ini sini diterjemahkan dengan jewawut, saya tidak tahu apa itu jewawut. Ada yang tahu? Dia berbentuk gandum juga. Tapi bisa dimakan oleh manusia. Karena di sini semuanya makanan ini. Ya, hintah itu dengan syair sejenis gandum, ya. Ya. Dan semua harta yang mana kemungkinan riba terjadi padanya sama seperti hukum menjual kurma dengan kurma. Ini diambil dari lafaz hadis kedua. Jadi menetapkan jenis kurma dalam lafaz hadis yang pertama itu tidak dimaksud. Ya, hanya memberikan salah satu bagian atau bentuk atau jenis saja, bukan mengambil hukum. Pokoknya kalau dalam hal ini hanya berlaku pada kurma saja. Ini tidak benar. Tetapi untuk semua hal yang masuk dalam komoditi riba seperti gandum dengan gandum, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, ini komoditi riba. Baik, itu rupiah lama dengan rupiah baru. Ya. Ya, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kan uang dengan uang, komoditi riba. Ya, ini yang harus kita ingatkan juga, tukar uang dengan uang. Ya. Kita 10.000 menukar 100.000 misalnya untuk mendapatkan pecahan 10.000. Ya, ini jumlahnya harus 100.000 pula yang 10.000 itu. Lebih 1.000 saja riba. Lebih tidak bisa jual beli situ. Tidak bisa jual beli. Ya, maraknya bukan berarti benar ya. Maraknya bukan berarti benar. Dan bahkan orang memperjual beli kan sengaja mempersiapkan pecahan-pecahan baru, 10.000 yang baru, ketika mendekati hari raya, ya, mendekati hari raya, maka orang menukar kepadanya. Misalnya, pokoknya ketika dibayar, orang membayar 110.000, ya, 110.000 dan dia berikan pecahan 10.000 dengan jumlah 100.000, 10.000-nya riba, ya, 10.000-nya riba dan tidak bisa mengambil solusi dari Nabi tadi, ya. Yaitu wa illa fabi'u kaifa syi'tum. Kalau tidak bisa diketahui, ini takarannya tahu. Takarannya tahu. Ya, dan ya, dalam hal ini takarannya tahu, yaitu 100 dengan 100. 100.000 dengan 100.000. Saya minta pecahan 10.000 sejumlah 100.000, tetapi kita bayar berapa? 110.000. 10.000-nya riba. 10.000-nya riba. Enggak tahu saya. Nah, kalau kita wakilkan ya. Tapi kalau ini penjualnya. Iya, penjual. Dia ngambil di bank. Dia ngambil di bank itu dilebihkan ya. Nah, apa kata saya Wandi? Nah. Dia sudah ada gaji. Enggak, yang ngambil di bank. Makanya saya tanyakan dia mengambil di bank. Tidak ada kelebihan kan? Nah, nanti apa jasa apa dia apa kan? Jasa apa? Jasa dia antri. Jasa antri. Jasa antri ya. Makanya kalau di bank pasti yang orang itu tak gaji, berarti mereka yang di jalan-jalan. Ya Allah, nah, mungkin bisa di detailkan lagi ke Ustaz Irwandi nanyakannya. Ya. Nah, pertanyaan bentuknya seperti ini. Orang di kalau di bank tidak ada masalah. Kalau ada kelebihan, sekarang orang yang dari Bank Kinang misalnya, dari Bank Kinang dia ke Pekanbaru tentu punya modal. Nah, dia tukar uang, ambilnya pecahan 10.000, dibawanya ke Bank Kinang. Nanti di sana apakah tukar menukar atau jual beli? Ini PR untuk kita semua. Ya, mungkin bisa ditanyakan. Ya, ini tentu surahnya bentuknya berbeda dengan yang pertama. Ya, karena kelebihan itu dari modal yang dia keluarkan. Ya, tetapi mungkin bisa tanyakan, saya tidak tahu tuh hukumnya. Ya. Tanyakan. Tetapi itulah maksudnya. Ya. Baik, kita Ambil itu sebagai kaidah yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bab yang ke-10, thubutu khiyaril majlis lil mutabayyin. Yang kekurangannya, saya dengan bab yang jual beli ini belajarnya hanya waktu S1 saja. Belajar S1 karena memang setiap fakultas memang diberikan materi ini, walaupun bukan di fakultas syariah tetapi fakultas yang lain, tapi tetap diberikan. Tetapi kita belajar ketika itu pun tidak seperti dibelajar di kuliah syariah, hanya kaedah-kaedahnya saja, sedikit pengembangannya. Dan karena jurusan kita tidak menuntut untuk mendalaminya, sehingga kita lebih ke jurusan yang lain. Apalagi setelah S1 itu saya pindah ke jurusan akidah. Ya. S1 itu kuliah hadis, kemudian S2, S3 bertahun-tahun berkecimpung dari ilmu akidah, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melanjutkannya. Makanya kepakaran, bukan akidah pun juga tidak pakar, tetapi untuk mengingat kembali apa yang sudah pelajari itu sangat sulit. Ya. Apalagi memang untuk menghadiri kajian-kajian yang seperti ini kita juga tidak punya kesempatan, karena kita lebih mengutamakan dengan yang kita geluti. Ya, kajian-kajiannya tentang hadis, tentang akidah. Ya. Jadi makanya dalam hal ini kita punya rujukan-rujukan tersendiri, dan kita yakin karena kita juga punya berdiskusi dengan mereka, bertanya, dan bahkan duduk di depan mereka belajar juga, seperti ustaz kita, Ustaz Dr. Irwandi, saya juga belajar dengan dia. Ya, belajar sampai sekarang juga belajar, ada diklat kita juga duduk depannya untuk belajar. Ya, jadi apa yang kita baca ini mungkin upaya untuk belajar bersama-sama. Ya. Untuk bab yang ke-10 ini, masalah khiyar majlis, ya. Kata An-Nawawi, bab thubutu khiyaril majlis lil mutabayyin. Ya, tetapnya khiyar majlis, ya, khiyar majlis. Hak memutuskan atau untuk terjadinya akad jual beli itu bisa dibatalkan dan bisa dilanjutkan selama masih di majelis jual beli. Ya, selama masih di majelis jual beli bagi mereka yang melaksanakan transaksi jual beli. Kalau seandainya sudah berpisah, berarti akad sudah bisa dipastikan terjadi dan tidak ada lagi berlaku pembatalan jual beli. Ini yang dimaksud dengan ikhyarul majlis. Selama masih berada di majlis jual beli, kedua belah pihak, penjual atau pembeli, masih punya khiyar, masih punya kebebasan untuk melaksanakan atau menetapkan transaksi jual beli atau membatalkan. Ini maksudnya khiyarul majlis, yaitu selama masih berada dan belum berpisah, belum berpisah. Dan ini pendapat jumhur ulama dari generasi sahabat sampai hari ini, bahwasanya dalam jual beli itu yang mu'tabar khiyarul majlis. Selama masih ada di tempat, maka kedua belah pihak masih punya khiyar, masih punya kebebasan untuk menetapkan, melanjutkan jual beli atau membatalkan. Ya. Kita baca hadis, atau sebelumnya saya bacakan terjemahan bab. Ditetapkannya khiyar majlis, khiyar itu pilihan, majlis, ya, majlis khiyar, majlis, ataunya, majlis kan tahu tempat bersama berkumpul, tempat berkumpulnya jual beli, penjual dengan pembeli masih di situ, ya, itu maksudnya majlis. Khiyar, hak memilih, ya, ditetapkannya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli, dan ini pendapat jumhur ulama. Imam Nawawi menukilkan sekian banyak pendapat para ulama dalam hal ini. Disebutkannya oleh ulama-ulama yang berpendapat demikian. Ya. Disebutkannya dari mulai generasi sahabat. Ya. Jumhur para sahabat, jumhur tabi'in. Di antara yang berpendapat bahwasanya selama masih ada di majlis, maka masih ada kebebasan untuk menetapkan jual beli atau melanjutkan. Atau membatalkan. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah, Tawus, Sa'id, Atha, Surayh Al-Qadi, Al-Hasan Al-Basri, Al-Sha'bi, Al-Zuhri, Al-Auza'i, Ibn Abi Dhi'b, Sufyan bin Uyainah, Al-Syafi'i, Ibn Mubarak, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, banyak sekali. Dan ini memang pendapat jumhur, baik dari segala generasi sampai hari ini, bahwasanya ketika masih bersama antara penjual dan pembeli, mereka masih punya kebebasan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 3772. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah s.a.w. qal al-bayyi'ani kullu wahidin minhuma bil-khiyar. Ya, al-bayyi'ani, penjual dan pembeli, itu diambil dari kata-kata ba'ya, al-bayyi'ani, penjual dan pembeli, karena kata-kata bay' dengan syira' ini adalah dua kata yang bermakna memakai makna, bisa bermakna dua. Al-bay' bisa artinya jual beli, asyirah juga bisa berarti jual beli. Ya. Pada asalnya al-bay' itu menjual, asyirah membeli. Tetapi al-bay' bisa artinya menjual, membeli, asyirah yang artinya awal, yang asal artinya adalah membeli, bisa berarti menjual. Ya. Bisa artinya menjual, seperti membeli ya. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Ya. Ini kata-kata al-bay' dengan asyira. Al-bay'ani, penjual dan pembeli, kullu wahidin minhuma, setiap salah satu dari keduanya, bil khiyar, punya khiyar atau memiliki khiyar. Memiliki pilihan, ala sahibihi, terhadap kawannya atau kawannya. Bila mana dia pembeli berarti kawannya penjual. Bila mana dia penjual berarti kawannya pembeli. Ma lam yatafarraqa. Ini yang dimaksud dengan majlis tadi. Selama mereka belum berpisah. Illa bay'al khiyar. Dan ini tidak berlaku pada jual beli dengan jenis khiyar. Apa itu jual beli jenis khiyar? Nanti juga ada sarahnya diserahkan oleh Imam Nawawi. Salah satu bentuknya bay'al khiyar ini adalah walaupun mereka masih bersama tetapi jual belinya bersyarat. Ya, saya baru bisa memastikan ini 3 hari lagi. Ya. Baru terjadi transaksi antara kita 3 hari lagi. Ini di antara pengecualiannya. Jadi bukan selama masih di situ, bukan selama masih bersama, tetapi diberikan jangka waktu 2 hari. Pak, bisa pasti kita jadi beli jual beli atau tidak 3 hari lagi. Berarti tidak selama di majelis tapi dimundurkan lagi. Kalau tidak seperti itu contoh bentuknya, maka ketika masih bersama mereka masih punya pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya ketika belum berpisah. Dan yang dikecualikan tadi bentuk jual belinya, yaitu ketika dalam jual beli itu ada persyaratan nanti 3 hari lagi kita baru bisa memastikan jual beli atau tidak. Berarti mereka kalaupun berpisah setelah itu tetap saja masih ada khiyar. Tetap saja masih ada hak untuk memutus, untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Jadi ini penjelasan dengan tegas dari Nabi bahwasanya selama secara umum ya secara umum jual beli itu selama masih berada di sana dan belum berpisah, masih berada dalam toko ya, masih ada di tempat penjualan itu, mereka berdua, baik itu pembeli maupun penjual, masih punya khiyar. Apa itu khiyar? Hak untuk menetapkan dilanjutkan jual beli atau dibatalkan. Ya, selama masih belum, tapi kalau sudah berpisah, mungkin berpisahnya dengan cara keluar dari pintu, atau karena para ulama juga membedakan, memberikan beberapa rincian tentang berpisah ini. Berpisah ketika dia sudah tanda tangan penerimaan walaupun masih di sana. Ya, saya terima dan ini tanda tangan, walaupun mereka masih bersama, tapi sudah terpisah dengan tanda tangan itu. maka jual beli sudah berlaku. Ya. Tetapi pada umumnya adalah berpisahnya badan. Berpisahnya badan. Itu hadis yang pertama, 3772. Hadis yang kedua, sebelum saya lanjutkan, mungkin lebih tepatnya bagi kita yang mempunyai kitab jual beli kontemporer, jual beli halal, halal haram kontemporer gitu, ya, halal haram kontemporer, mungkin bisa kita perbantukan untuk mengetahui atau merujuk secara langsung tentang apa yang mungkin meragukan kita. Ya, ini sebagai kaedah-kaedah jual beli kontemporer yang mungkin dikaitkan dengan apa yang kita belajar. Karena yang kita belajar ini kan semuanya di zaman Nabi. Ya, semuanya sesuatu yang ada di zaman Nabi, dan bukan berarti tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Nah, dia sudah terkadang bentuk yang lama itu dibungkus-bungkus. Ini yang sulit untuk kita ketahui karena memang orang berusaha untuk membungkus-bungkus yang dilarang. Dibungkus dengan yang menarik, dan ini perbuatan setan sebenarnya. Agar tidak diketahui lagi bahwasanya itu dilarang, maka dibungkus dengan sesuatu yang menarik. Sampai-sampai surga neraka pun dibungkus. Allah Subhanahu wa taala membungkusnya dengan sesuatu yang menarik sehingga orang melihat neraka itu bagaikan surga. Ya. Makanya kenikmatan-kenikmatan sesaat dari pelanggaran-pelanggaran agama di dunia ini dikatakan surga dunia. Ya. Ya, dia pelanggaran dosa besar, tetapi sebagian orang merasakan itu surga dunia. Padahal neraka. Api yang dia lakukannya. Riba ini surga dunia sekarang ini. Ya, riba itu juga padahal dia neraka. Orang merasakan bagaimana dibuai-buai oleh riba, ya, dan bahkan mempromosikan riba dengan seakan-akan itu surga, surga dunia. Padahal api yang mereka geluti, api yang mereka sulut agar muncul api dan membakar diri kita masing-masing. Api itu seakan-akan sepoi-sepoi angin. Ya. Ini yang dibuat oleh syaitan. Ya. Jadi kita butuh untuk mengetengahkan bentuk-bentuk yang ada dalam agama, kaidah-kaidah dalam agama kepada bentuk-bentuk yang sekarang yang sudah dibungkus-bungkus. Bagi kita yang tidak terlalu meneliti dan mendalami, mungkin kita mengatakan itu sebagai atau yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi dalam khiyar ini juga termasuk masalah jual beli, karena ini terkadang nanti akan memunculkan berbagai macam problem dalam jual beli. Maka Nabi SAW mengatakan selama masih di majlis, pembeli dan penjual masih punya khiyar, masih punya kebebasan untuk memutuskan dilanjutkan atau membatalkan. Kita baca hadis 3773. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Bishr ha wa haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Abi كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم sampai di situ. Ha, ini menunjukkan nomor satu lagi. Ya. Ya. Karena dari anak sanad yang pertama itu walaupun guru Imam Muslim lebih dari satu, tetapi sampai kepada Nabi tidak disebutkan hadisnya. Sanadnya sampai Nabi tetapi hadisnya tidak disebutkan, berarti itu nomor tersendiri. Kemudian Imam Muslim mengatakan ha wa haddatsani Zuhair bin Harbin ya wa Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail ha wa haddatsana Abu Rubi' Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad wa huwa bin Zaid jami'an an Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umar anin Nabi SAW. Ini nomor yang kedua. Ya. Baris yang ketiga dari atas 1, 2, 3 ada Nabi anin Nabi SAW. Itu dikasih garis miring sebelum haknya. Ya, itu nomor 3774. Baris nomor tiga dari atas 1, 2, 3. Yang ketiga itu kan di awal dengan Umar. Ya, Umara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cetakan saya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ha. Nah, ha itu dibuat nomor 3774. 3774. Sudah bisa dibuat? Ya. Kemudian sampai hak yang ketiga, kemudian baris yang keempat, baris yang kelima, baris yang keenam, ya sampai Nabi juga, Ibni Umar anin Nabi SAW. Kemudian setelah itu ada hak, nah, buat nomor lagi 3775, berarti tiga nomor satu hadis. Karena Imam Muslim merasa cukup dengan satu lafaz, tetapi hadis sanadnya berbeda. Memang sama sekali tidak sama. Sampai kepada Ibnu Umar baru sama, tetapi jalannya berbeda. Dan ini dianggap satu hadis tersendiri. Ya. Dianggap berarti 3775, satu nomor yang ada dalam kitab ini kita pecah menjadi tiga nomor. 3773, 3774, 3775. Ya. Dan ini memang penomoran yang seperti sekarang yang kita dapatkan kitab-kitab hadis itu penomoran baru. Penomoran orang-orang yang mencetaknya, percetakan-percetakan, penerbit-penerbit, atau orang-orang yang memunculkan kembali kitab tersebut, dibuat nomor. Yang terkenal memberikan penomoran dalam kitab hadis ini adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, orang Mesir. Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan ini karena apa, penguasaannya terhadap kitab-kitab hadis yang luar biasa dan ilmunya luar biasa, dia membaca semua dan menomori. Maka nomor yang mu'tamad dalam cetakan hadis ini nomor beliau, Tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan kita sekarang buat nomor sendiri, ya, kita membaca kitab Sahih Muslim ini membuat nomor sendiri, karena kita mulai dahulu dari kitab Sahih Muslim itu sendiri. Karena sebelum itu di muqaddimah Sahih Muslim itu kan hadisnya mulai dari muqaddimah, tetapi kita tinggalkan muqaddimah ini karena persyaratan Imam Bukhari Imam Muslim dalam mengeluarkan hadis itu berbeda antara persyaratan di muqaddimah dengan kitab aslinya. Maka semenjak kitab pertama, yaitu kitab Al-Iman kalau tidak salah ketika itu, kita mulai dari situ penomorannya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, kalau penomoran yang dalam kitab 3832, ya, karena dimasukkan itu, sementara kita tidak, kita mundurkan mulai penomorannya, dan dia sekarang 3773. Dan bahkan sekarang kita tambahkan lagi satu hadis ini, satu nomor ini dengan tiga nomor, karena memang kalau dilihat dari sanadnya dia merupakan hadis yang tersendiri, ya, hadis tersendiri. Lafaznya sama seperti riwayat-riwayat yang sebelumnya, bimislihi, ya, anfulan, amfulan, amfulan, seperti hadis sebelumnya, dibuat nomor tersendiri. Nah, seperti itu pula lah sekarang ini. Dan kita lanjutkan baris yang keenam tadi, wa haddatsana Ibnu Musanna wa Ibnu Abi Umar qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya Ibnu Sa'id. Ya, ini tidak hadis sendiri karena memang separuh sanad. Wa haddatsana Ibnu Rafi' qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala akhbarana Ad-Dhaha kilahuma an Nafi' an Ibnu Umar anin Nabi SAW nahwa hadithi Malik An-Nafi'. Jadi lafaznya tidak ada, bunyi hadisnya tidak ada, karena dia diarahkan ke hadis sebelumnya oleh Imam Muslim. Kelebihan Imam Muslim daripada Imam Bukhari, Imam Muslim ini mengumpulkan hadis, ya, dia mengumpulkan riwayat-riwayat banyak dalam satu bab, dikumpulkan hadis ini cukup banyak sekali, sehingga terkadang membantu kita untuk memahami hadis. Berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Bukhari merasa cukup dengan satu riwayat, padahal dia punya banyak, ya, punya banyak hafalan hadis, tetapi terkadang persyaratannya membuat dia sempit atau sedikit memasukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari, ke dalam Sahihnya, karena persyaratannya sangat ketat. Ya, makanya dia dalam urutan kesahihan dia yang pertama, urutan pertama. Dia sangat ketat untuk meletakkan persyaratan hadis itu sahih atau tidak menurutnya. Ya, dia untuk bolehkah atau kriteria dia tidak ketika dia masukkan ke dalam kitab sahihnya, karena kitab sahihnya itu dia inginkan benar-benar kuat dan tingkat yang terkuat, tertinggi dari kekuatan kesahihannya. Maka dia buat persyaratan yang super ketat sehingga tidak sembarangan dia memasukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari. Terkadang dia butuh hadis tersebut tetapi dia tidak masukkan ke dalam sahih, dalam kitab sahihnya, justru ia masukkan ke bunyi bab. Ya, di dalam babun kemudian dibuat terjemahan babnya oleh dia. Bab misalnya begini-begini, kemudian dia butuh hadis tersebut tetapi hadis itu tidak kriterianya, dia masukkan hadis itu ke dalam bunyi bab. Maka seringkali kita ketika membaca Sahih Bukhari hari Sabtu, kita temukan ini hadis-hadis yang tidak kriteria Imam Bukhari, tetapi dia butuh dalil dari hadis tersebut, maka dia letakkan di bawah bunyi bab. Ya, dinukilkannya hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi. Nah, di bawahnya hadis itu karena dia mendukung apa yang dia simpulkan dalam babnya, karena babnya itu fikih. Bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu fikih. Sementara bab yang kita baca sekarang ini, bab ditetapkannya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli, ini bukan perkataan Imam Muslim. Dari awal kita sudah jelaskan, ini perkataan Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi yang membuatkan bab-bab agar kita lebih mudah memahami hadis. Imam Muslim cuma mengumpul-ngumpulkan saja, dikumpulkannya hadis sebanyak-banyaknya dalam satu kitab, dan begitu banyak terkumpul, karena walaupun persyaratannya tetap juga persyaratan yang sangat kuat, makanya dia mendapat nomor urut 2. Menurut jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang, dia nomor urut 2. Walaupun dia nanti dari ulama-ulama Naisabur, ya, karena dia berasal dari Naisabur. Imam Bukhari, Imam Muslim itu Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, dari Naisabur. Orang ulama Naisabur itu justru meletakkan Imam Muslim di tingkat yang pertama. Ini sedikit perbedaan para ulama dalam urutan. Nanti setelah Imam Bukhari, Muslim, dalam ada kitab 4 hadis lagi yang induk, ya, 4 kitab hadis yang induk itu dinamakan dengan kitab Sunan. Ya, urutannya menurut yang kita pahami dari perbuatan guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang sampai sekarang masih membaca kitab hadis di Masjid Nabi. Dia sudah selesaikan membaca kepada murid-muridnya 6 kitab hadis. Sahih Bukhari sudah selesai, Sahih Muslim sudah selesai. Kemudian dia lanjutkan ke Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i inilah yang pertama kali saya masuk tahun 1993. Ya. Sampai beliau, saya duduk di depan, di hadapannya, dan kajiannya setiap hari Senin sampai Kamis setelah maghrib, ya, sampai Isya. Senin sampai setiap hari kecuali hari Jumat, ya, kecuali hari Jumat dahulu. Kalau sekarang tak tahu saya. Dan mulai Sunan Nasa'i selesai, kemudian Sunan Abi Dawud selesai, Sunan Tirmidzi selesai, Ibnu Majah sebahagian, karena di akhir-akhir Ibnu Majah ini tahun 2000-an ke atas, atau 99 sampai 2010-an, 2009, 2010, 2011, itu kita sudah disibukkan oleh perkara yang berkenaan dengan akademik, ya, sehingga tidak bisa lagi sehari, apalagi berjalan dari asrama ke Masjid Nabi itu sekitar 1 kilo, ya. Kalau dari arah pintu 21 atau ya 21 arah ke Gunung Uhud, itu kalau ke kiri sedikit kita menoleh, kita akan melihat sebuah gedung. Sekarang ini sudah banyak gedung di sampingnya, namanya Jam'atul Bir. Di situ asrama mahasiswa yang berkeluarga, salah satunya di situ waktu itu, lebih 1 kilo lah. Tetapi karena kecintaan kepada hadis ini membuat kita melupakan keletihan untuk berjalan setiap hari dari rumah ke masjid, dan sampai berhasil, walaupun tidak semua, bersama beliau. Dan beliau dalam urutan membacanya itu, dan seringkali dia mengatakan bahwasanya Imam Nasa'i itu lebih kuat persyaratan hadisnya daripada Abu Dawud. Makanya dia mendahulukan Nasa'i, kemudian setelah itu Abu Dawud, kemudian setelah itu Tirmidzi, dan terakhir Ibnu Majah. Selesai, sekarang dia mulai lagi dari awal, ya. Mulai lagi dari Sahih Bukhari. Kemarin saya tanyakan anaknya, Syekh Abdul Razak, apa yang dibaca oleh beliau sekarang? Sahih Bukhari. Berarti dia mengulang lagi dari awal, ya. Karena memang membaca hadis-hadis Nabi tidak seperti membaca perkataan manusia biasa. Ada rasa nikmat, apalagi kita belajar untuk memahami agama, karena semua ungkapan itu adalah kaidah dalam kehidupan kita. Kaidah dalam kehidupan kita. Maka jadi kembali kita kepada urutan tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka Imam Muslim kelebihannya apa? Mengumpulkan riwayat. Mengumpulkan riwayat yang banyak, seperti sekarang ini sebenarnya dia sudah cukup dengan riwayat yang pertama tadi 3772, karena bunyinya sama, tetapi karena ingin dia mengumpulkan dalam satu bab itu, dalam satu masalah itu banyak riwayat, maka dia membawakan hadis-hadis yang sanad-sanad yang tadi tiga buah, tetapi tidak ada bunyinya, tidak ada bunyi hadisnya. Ya, ingin menekankan bahwasanya hadis ini hadis yang sangat kuat dan harus kita jadikan pegangan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan penjual dan pembeli selama masih belum berpisah, kedua-duanya masih punya hak untuk melanjutkan jual beli atau untuk membatalkan jual beli. Ya. Kecuali bentuk jual beli yang memang persyaratannya harus ditunda. Ya, kita baru terjadi transaksi nanti setelah dua hari lagi. Ini tidak bisa dengan berpisahnya mereka sudah harus jual beli. Ya. Tetapi ditunda. Ini diantara yang dijelaskan di sini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, saya sedikit menyimpang dari hadis dengan pembahasan yang tadi, karena kita ingin menjelaskan apa yang diperbuat oleh Imam Muslim di sini. Dengan satu nomor kita pecah menjadi tiga nomor hadis, sementara bunyi hadisnya sama sekali tidak ada. Dia hanya mengatakan seperti hadis sebelumnya, yaitu hadis yang pertama tadi 3772. Ini menunjukkan bahwasanya kelebihan Imam Muslim adalah mengumpulkan riwayat untuk memperkuat pertama kali dan untuk membawakan kepada kita lafaz-lafaz yang lain yang lebih memahamkan kita hadis. Karena dengan satu lafaz kita sulit untuk memahami, tiba-tiba ada lafaz yang lain. Dan bahkan kita menemukan lafaz terkadang menyebutkan nama orang tertentu. Ya, dan saya seringkali memberikan faedah ini. Nah, baru kita tahu awalnya kita ragu-ragu. Oh, ternyata memang benar. Ketika datang riwayat yang lain untuk menekankan apa yang kita ragu-ragukan tadi. Jadi mengumpulkan riwayat hadis ini juga menambah ilmu. Yang pertama adalah kita mendapatkan banyak riwayat. Yang kedua, menyingkap apa yang belum kita ketahui dengan sempurna, atau menambahkan ilmu yang baru. Menambahkan ilmu yang baru dengan tambahan riwayat, karena yang sebagian perawi menyebutkan ringkas, sebagian yang lain merincikan. Rincian itu tambahan ilmu. Rincian itu tambahan ilmu, dan ini yang kita dapatkan dalam Sahih Muslim. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Setiap hadis yang kita baca dari hadis yang beliau kumpulkan, dan dia mengumpulkan bukan di satu majelis dan bukan satu hari, dia kumpulkan bertahun-tahun lamanya dan memilih-milihnya, mengoreksinya dan menyaringnya, dan bahkan beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam perjalanan yang panjang, mengembara kemana-mana, mengumpulkan guru-guru yang banyak, belajar dari si fulan, bahkan dalam satu sanad disebutkan semua guru-gurunya oleh dia. Dari fulan. Terkadang dia membedakan lafaz yang ia temukan, yang diterima dari sebagian guru, dari guru yang lain. Begitu kuat hafalannya, walaupun dia menyampaikannya setelah bertahun-tahun setelah dia mendapatkannya. Begitu kekuatannya mungkin lebih dari komputer. Ya, lebih dari komputer, sehingga dia bisa membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Sebagian gurunya menyampaikan haddatsana, guru saya, kata gurunya itu. Yang lain mengatakan akhbarana, kata gurunya yang lain. Ketika dia mendapatkan hadis itu sama semua isinya, dan dia ingin gabungkan, padahal dia mendapatkan bukan dalam satu majelis dan bukan di satu tempat, di daerah yang berbeda-beda. Tetapi ketika dia menggabungkan itu, dia bisa membedakan yang satu, yang ini saya dapatkan dengan lafaz haddatsana, yang ini saya dapatkan dengan lafaz akhbarana. Ini merupakan bukti bahwasanya Allah menjaga agama ini dengan menjadikan manusia seperti mereka-mereka ini, dan dengan jasa mereka lah kita masih bisa kembali kepada hadis-hadis Nabi dengan penuh keyakinan itu hadis Nabi. Ya, sekarang kita baca Sahih Muslim, kita yakin ini hadis Nabi SAW, karena sepakat manusia, sepakat kaum muslimin bahwasanya kitab Sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang paling sahih. Ya, itulah yang bisa kita tambahkan dalam uraian ini, dan tersisa di bawah bab yang ke-10 ini beberapa hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang lalu, di pekan yang lalu, wallahu di pekan yang akan datang, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, besok atau minggu depan jangan, yang punya kitab hal haram kontemporer itu bawa. ya, agar bisa menambahkan pengetahuan saya sendiri dari kitab tersebut. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.